واسم الفاعل كضارب ومسلم. ثلاثة مدن كرة Tadinya itamun, munuai. Tapi kan masih ada pemisah. Basmul faili kalari bin wa mukrimin. Baingkan api al amil mutlak wa amujarud bi syarat ini. Qaun wa hal na istiqbalan wa timadu ala nafsin istifam. Aw mukban anu mau musufin. Basmun dirai ala hikadil hal khilafan al kasai. Khabirun banu lihbin ala tawaddaqir wa taqdiru khabirun kadharin khilafal ilaqbash wa misal wa huwa mahuwil al-balawa min fa'ilin aw ila fa'ala fa'ul aw mif'al kubikasra wa fa'ila ila akhirya anna'u salif matanya nomor tiga min al-asma'il al-amila dari ism-ism yang beramal amal al-fi'li beramalnya fi'il yaitu ismul fa'il kita kemarin masdar kepada itu apa? Isim fi'il, yang nomor tiga sekarang isim fa'il. Wa huwa al-wasfu. Isim fa'il itu adalah sifat ad-dalu yang menunjukkan alal fa'il atas pelaku. Isim fa'il itu sifat yang menunjukkan atas pelaku. Al-jari ala harakatil mudhari' wa sakanatihi, dan berjalan di atas harakat mudhari'nya dan sukunnya mudhari', ay mudhari'nya dengan apa? Dengan isim fa'ilnya itu sama ditulis mananya. Ay tuqabil harakat bil harakat. Ay tuqabil al harakat bil harakat. Aw sukun bis sukun. Wa laysal murad tawafuq. Walaysal murad tawafuq. Jadi yang dimaksudkan dengan al-jari ala harakatil mudhari' wa sakanatihi ay taqabul harakat bil harakat, ay berlawanan, ay apa namanya, sama berhadapan harakat dengan harakat, sukun dengan sukun, enggak mengharuskan sama. Itu enggak sama. Enggak mengharuskan doma sama dengan doma fathah, enggak ada masalah. Fathah dengan doma enggak ada masalah. Sementing pada harokati, sukun sama sukuni. Misal dharib mukrim. Dharib sama apa ya? Nah. Sama enggak harokatnya? Do. Ada kan sukun kan? Nah, do ya beribu. Ya kan? Nah. Kalau qailun apa? Qaila yaqul? Yaqulu ta. Alir ini. Yaqulu. Sama enggak? Hah? Yaqulu. Hah? Qala Yakul enggak sama ini. Apa dia apa ini? Ya, ya, asli ini. Mana nunya, mana nunya? Yakul. Yakul asalnya apa? Ya. Guru. Qailun. Sama kan? Sama ya? Cuma ini di ini gak ada masalah kan? Mana kan takobul podo harokati kan? Ingerti kan? Sementing gak boleh kisukun. Ini harokat gak boleh ya. Ayo mana kan takobul. Takobul takobul harokat bil harokat, berhadapan harokat dengan harokat. Sementing podo harokati, bodoma, borofa, bonasuk, gak ada masalah ya. Sementing podo sukun, sukun, harokat, podo harokati. Gak mengharuskan tau sesuai. Doma, sama dengan doma kamu gak mengharuskan. Wes, betul maksudnya. Lanjut. Qadharibin wa mukrim. Mukrim akrama yukrimu. Wala yaklu, ingat, isim fa'il itu enggak luput. Imma yakuna bi'al au mujarrodan minha. Ada kalanya pakai al, ada kalanya kosong dari al. Fa in kana bi'al, itu nih kan, antum enggak boleh ngantuk lagi, mungkin agak cepat sedikit. Fa in kana bi'al amila mutlaqa. Kalau andai kata isim fa'ilnya dengan al, dia beramal secara mutlak. Ismana mutlak? Madiyan kan hal atau mustaqbal. Baik dia berfaedah hal, beramal. Atau bermadi, beramal. Mustaqbal, beramal. Takul ja'al baribu zaidan amsi. Apa ini kan? Madi kan beramal kan? Zaidan beramal. Apa? Maksud dari dorib. Au al-an, al-godan. Gak ada masalah. Kenapa beramal? Wadhalika li'ana al hadhi mausula. Karena al pada al-barib mausula. Al mausula. Dan barib sebagai apa sih? Sila. Wadharib halun mahalan dharabah. Dan dharib menempati kedudukan dharabah. In arat al-mudiyah. Kalau itu madhi. Aw yadrib in arat al-ghairah. Jadi maksudnya begini. Sekarang ja'a zaidan amsi. Lihat ini. Alif lam ba'da Allah alif apa? Mausul. Udah lihat kan depan ini? Udah lihat kan ada alif lam mausulah. Dan alif lam mausulah biasa masuk pada si sifat, ya toh? Masuk pada sifat. Sekarang sini ketika posisi isim fa'il itu ada alnya, maka enggak ada masalah. Baik hal, istiqbal atau madhi. Jelas? Sebab al di sini itu al di sini kan al mausul. Kan al mausul. Dan dharib kedudukannya seperti dharaba. Kalau itu amsi, ya kan? Kalau yang dharib kalau itu hal atau istiqbal berarti ja'a allazi dharaba zaidan. Ya kan ini kan? Allazi apa? Al. Al menempati allazi. Sekarang dharib menempati fi'il yaitu dharaba. Kenapa kayak dharaba? Soalnya setelahnya kan amsi. Tapi kan pakai fi'il madhi. Adik kata dia halan atau istiqbal maka pakai apa? Pakai yadri? Yadribu. Jelas? Lanjut. Ya, aw yadrib inna ratawa inna ghaira al-an atau khodan. Wal fi'lu ya'mal fi jamil halat. Dan kalimat fi'l di sini baik dharaba atau yadribu beramal semuanya. Baik itu halan atau majin atau isik barang dia beramal yadribu ini, ya kan? Sama saja ketika dia beramal maka dharib juga bisa beramal sebagaimana keadaannya fi'il. Fakada mahala. Kalau fi'il beramal semuanya, begitulah juga apa-apa yang menempati fi'il. Apa-apa yang menempati fi'il apa itu? Adalah sifa'il. Jelas ini, jelas. Paham ini, Pak Salman? Bis. Pak Ali? Khair, insyaAllah. Wa qala Umru'ul Qaisi berkata Umru'ul Qais. Al-Qatilina, Al-Malika, Al-Hulahila, Khaira ma'addin hasaba wa na'ila. Aina sajuna? Al-Malikah. Dia beramal dari mana? Al-Qaf? Al-Qaf. Jadi sini simfail. Naam. Baik. Dan di sini menunjukkan madhi, ikhwan. Ma'akawni hidaran alal mudih li'annam qatalu min qablu. Itu punya taliknya. Lihat talik. Ini syaitnya. Al-Qatilin. Isimfail. Beramal. Amalan fi'il. Al-Malikah. Maf'ulun bih. Dan qatil ini maknanya itu sudah dahulu. Mereka membunuh seorang raja dahulu. Ketemu enggak ada? Atau punya apa gitu? Punya apa? Oh, ya wis padha wae. Sebabnya li'an nam qatalu min qabl itu saja. Ketika li'an nam qatalu min qabl, mereka sudah membunuh ini. Allah sudah bilang dulu. Baik. Hah? yang mana? Al-Qatilina, mereka-mereka itu pembunuh. Al-Malika kepada seorang raja. Yes. Al-Khulakila, buat ini Khulakila gua boh. Hah? Sejak raja yang memberani. Khairu ma'adin, sebaik-baik apa? Sebaik-baik tempat apa? Ya, terus sebaik-baik persiapan lah, ha? Bani Mu'ad, itu punya apa? Mu'ad kan? Oh, antum punya apa? Oh, punya Ma'adu gitu ya, Ma'ad. Sebaik-baik Bani Ma'ad, hasabah. Apa hasabah? Keturunan, wana ilah dan kedudukan. Hasabah, wama ya'udul mar'u min fakhir abai, yaitu keturunan, kedudukan, na'ila atau anujudan, pemberian. Oh iya nek ngono. Wis. Jelas sekali. Kau kok adine Pak Ali gak ngerti sementing. Sementing apa? Baik. Wa in kana mujarratan minha. Jika lo kosong dari al, fa inna ma ya'malu bi syartaini, beramal dengan dua syarat. Ahaduhuma ayakuna bima'nal hal awal istiqbal. Gak boleh bima'nal madi. Harus hal atau istiqbal. Gak boleh bima'nal madi. Ayo. Oh no, I feel it. Ya wis lah. Ayo tulis sikit sih. Wa igana mujarradan mina fa inna ya'malu syartain. Hadza idza kana ya'mal al-mansub. Hadza idza kana ya'mal bil mansubat. Amma idza kana ya'mal bil marfu'at ya'mal mutlaqa kala zakar ibn isyam fil mughni wa wa qawlu sibawai undur al-mughni 1 halaman 618 sampai 690 619. Jadi katanya ibn isyam dua syarat ini beramal kalau isim fa'il beramal pada yang nasab. Adapun kalau beramal pada yang rofa, tidak ada syarat diamalkan secara mutlak. Nah, wa khalafa fi dzalika al-Kasai wa Hisyam wa Ibn Majah. Fa jazu i'malahu in kana bi ma'nal madhi. Kasai katanya boleh. Hatta madhi pun enggak apa-apa katanya. Madhi pun enggak apa-apa katanya. Alasannya lihat wastadallu bi qaulihi ta'ala wa kalbuhum basitun dira'aihi fil wasit. Dan ini kalbuhum basitun dira'aihi fil wasit. Atau berarti kan ini basitun masih lah isi apa ini? Sifail. Ada halnya enggak? Enggak ada. Di sini kalbuhum basitun. Apa artinya dira'i? Mafulun bi. Beramal kan? Nah, Kasai mengatakan kambing mereka membentangkan dua dira'nya. Anjing. Itu kapan terjadi ini? Dulu sudah terjadi kan? Terjadi dulu ini. Ya kan? Ini masalah apa ini? Kabul kah? Kasih. Nah, tapi kenapa Allah kok masih mengamalkan menakutkan dira'i? Kata Kasai, wujud ini dalil hatta muzi pun kata mazi pun tetap sama. Apa maksudnya? Dibantai ini. Iki artinya hikayatu. Apa sehingga hal kejadiannya dulu, tapi ingin apa? Diceritakan ketika itu. Ketika Allah ngomong seperti itu, menceritakan. Berarti kayak baru, kayak hal. Contohnya gini, antum kejadian awal itu tahun yang lalu. Terus antum letakkan qatilun nasa. Huwa qatilun an-nasa. Kapan terjadi pembunuhan? Dahulu. Cuma ana apa? Inginkan cerita itu sekarang. Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memang sekda. Dan ini sudah lama. Cuma Allah ingin iradatul hal. Ingin menceritakan ini kejadian sekarang ini. Maka menceritakan kejadian sekarang dihukumi sekarang. Seperti kayak terjadi sekarang. Padahal tidak menelukan. Itu mana iradatu hikayatil hal. Wa ujiba dan dijawab. Ditulis saja mana wasdalu biqoli wajud dalalah minal ayah, berarti jangan enggak lupa wajud dalalah minal ayah anna lafdhu basitun ya'mal wa huwa lil madi li anna Allah akhbar nabiyyahu Muhammad ba'da husul hadzal hadats. Jadi Allah menceritakan ini kepada Nabi kita Muhammad setelah terjadi. Berarti ini adalah sudah dahulu. Tapi kenapa dia beramal? Siapanya? Wa ujiba bi anna dzalika ala iradati hikayati alhal. Baik. Ditulis maknanya apa itu arti iradatul hal bi ayyufrada ma waqa'a waqi'un al'an ma bi ayyufrada ma waqa'a waqi'un al'an bi ayyufrada ma waqa'a waqi'un al'an fa yu'abbaru anhu bil mudhari' fa ayyufada ma waqa'a waqi'un al'an fa yu'abbar anhu bil mudhari'. Makna iradati hikayatil hal adalah ayyufada ma waqa'a, jadi apa yang terjadi itu disepertikan terjadi sekarang, makanya diungkapkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada mana iradatu hikayat. Jadi makanya wakal buhum ya besutu. Kayak seperti itu. Wakal buhum ya besut. Sepertinya ya besut. Meskipun kejadian itu sudah lalu, tapi sekarang yufrod digiwi, dibikin seakan-akan terjadi sekarang. Arti ada mana iradatu hikayatil had. Alhamdulillah. Sama Ahmad. Sini. Alat tawaf sekarang. Apakah engkau tidak melihat annal mudhari'a yasihhu wuquhuna. Mudhari' itu bisa menempati tempatnya. Nah, ya kan? Yaitu takut wa qalbuhum yasuddu bakal mudhari'. Padahal kejadiannya apa udah dulu. Berarti di sini basitun di mana iradatu ikayatul hal. Sebab kalau andai kana diletakkan mudhari' di situ, itu bisa ada masalah. Oke, sudah? Sabir. Wa yadullu ala iradati hikayatil hal, untuk menunjukkan yang dimaksudkan di sini adalah hikayatul hal adalah annal jumlata haliyatun wal wawu wa wal adul haliya wa qalbuhum. Ini jumlah-jumlah haliya. Wawunya wawu hal menunjukkan apa? Keadaannya seakan-akan baru terjadi. Karena pakai apa? Pakai wa qalbuhum. Dan dalam keadaan anjingnya itu basit dirai. Tadi seakan-akan apalagi pakai hal jumlah halia. Ya kan? Jumlah halia, wawu halia. Seakan-akan ini kejadian, keadaannya baru terjadi. Wa qawluhu subhana. Dan yang kedua, wa nuqallibuhum. Pakai wawu, pakai nun. Pakai fi'il mudhari. Wa lam yakul wa qallabnahum. Ini menunjukkan bahwasanya itu ada iradatu hikayati al-hal. andai kata itu lil madhi, enggak mungkin Allah mengatakan wa nuqallibu dzatal yamini wa dzatal asymal. Allah mengatakan pakai fi'il mudhari' menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan basitun adalah iradatu hikayatil had, meskipun kejadiannya sudah dahulu. Berarti itu dengan dua dalil. Pertama, dengan tiga dalil. Pertama, bisa ditempatkan fi'il mudhari' yang kedua bahwa jumlah-jumlah haliyah, ya nomor tiga jumlah setelahnya ada kata-kata wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal asymal. Berarti silakan. Alif paham? Wis. Jelas, lanjut. Kalau sudah apa lanjut, Ikhwan? Enggak susui. Nama risata. As-sabtu tsani, syarat nomor 3. Ayat tamida ala nafin au istifham. Ingat? Apa namanya itu? Apa tadi? Masdarnya isim fa'ilnya harus bersandar pada apa? Nafin atau istifham atau khobar atau disifati. Berarti ini masdarnya isim fa'ilnya harus bersandar pada nafi, istifham, khobar atau disifati. Yang pertama apa yang sama kita wakal basitun? Apa Salman? Di sini basit ini beramal, ya kan? Mana ini? Bersandar pada apa dia? Wakal bum basitun dura'ai. Nafi mana sih kata nafi itu? Mangkok disifati itu khobar. Kalbu mubtada basitun khobar, dia bersandar pada khobar. Jelas. Yes. Misal nafi qalu khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma. Apa erobnya antuma? Apa erobnya antuma? Fa'il beramal kan? Bersandar pada apa sifatnya? Pada ma? Nafi. Ma wafin bi ahdiya antuma. Ente tidak menunaikan janjiku, caca. Iku kala qaul Ibnu Hisham iku sibawae. Qaul Ibnu Hisham iki mutlak. Iya. Itu di dalam kitab Mughni. Iya, maksudnya di sini. Ada kata gak ada memnya gak ada masalah. Qalili wafin bi adian itu mah gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Nah, soalnya dia itu rofa. Nah, kalau maksud baru ada. Iya. Jelas? Ini jelas Levan, lanjut. Jelas ini. Jadi qalilayya ma wafin bi adi. Apa itu ma? Fa'il. Jadi mana dari wa? Wafin. Jelas. Dan wafin ini beramal atau tidak beramal kan? Apa syaratnya? Syaratnya di sini hal atau istiqbal. Yang kedua syaratnya apa di sini? Bimana apa? Bersandar kepada ma? Nafiya. Fa'antuma fa'il bi wafin li'timadihi ala nafi. Wa misal istifham qawluhu asatinun qawmu salma. Ayat Syahid, qawmu sebagai fa'ilnya asatinun. Asatin itu berapa? Pada isim? Istifham, pada istifham. Wa misal i'timadi alal mukhbari anu. Sanda apa namanya, dia itu bersandar sebagai yang dikhabarkan itu khobar. Qawmu ta'ala inna Allah balighun amrohu. Yes. Mana sekarang? Afatinun. Anda punya apa? Akotinun. Anda punya afatinun. 39. Afatinun. Salih kan kalau masalah. Terusnya. Apa? Inna Allah balighun amrah. Suf. Apa yang balighun? Khobarnya? Inna. Ya, balighu amri kan bacaan kita. Kalau kita beramal kan balighun amrahu. Segi maful, maful be. Inna Allah balighun amrahu. Dibaca amrahu. Maful menjadi balighun kan? Dia beramal kan? Soalnya apa? Dia sebagai khobar. Baik. Di sini. Maka paham tadi sini. Wa tamsil bi hadzal ayah akan menjadi malaikat tanwin balis ris tulis wa tamsil bi hadzal ayatil karimah wa tamtsil fi hadhihi al-ayat al-karimah yatimmu itu sempurna ala qiraati tanwin balighun wa nasaba wa nasbu wa nasbi amrahu. Jadi pembikinan contoh dengan ayat yang mulia ini itu sempurna, ingat, kalau balighun dibaca tanwin, ya kan? Kalau amrah dibaca nasab. Jelas. Nah, kalau dibaca balighu amri, masuk enggak? Enggak masuk. Makanya kan dibaca balighun amrahu, gitu loh. Itu baru sempurna. Makanya qiraah, qiraah yang lainnya dibaca balighun amrah. Balighun beramal kepada amrah, mafulun bi, dan balighun bersandar kepada apa? Kepada khobar, karena balig khobarnya inna. Fis, jelas ini insyaallah. Wa mi sebentar. Kecepatan. Di pelan-pelan kan lagi volume ini. Yes. Oh, taliknya. Wa tamtsilu bi hadhil ayati. Dan pembikinan contoh bi hadhil ayatil karimah. Dengan ayat yang mulia ini yatimmu sempurna. Ala qiraati tanwini balighin, menurut bacaan yang mentanwin baligh. Wa nasbi amrahu, dan yang menasabkan amrahu. Jelas? Wes, jelas. Wes, jelas ini. Terus ini. Lanjut. Wa qala wa mithalu i'timadihi 'alal mawsuf. Dan misal bersandarnya dia terhadap yang disifati. Qauluka marartu bi rajulin daribin Zaidan. Ana sadana daribin. Beramal pada apa? Zaidan. Saya melewati seorang laki-laki yang memukul kepada Zaid. Hal mana? Hal atau istiqbal? Hal ana melewati kepada seorang rajul yang memukul Zaid. Fauna Zaidan abewan mansub dengan larib. Fallarib ya'tamid apa? Ala si mausul, dia di sini dengan rasul. Wa qala syair inni halattu bi rafi'ina aqfam baina al-hadimi wa baina hayla jamzam. Ana sa'adna bi rafi'ina aqfuhum. Mana syairnya ini? Baik, di sini bi rafi'in abarabnya sifat. Mana mausufnya? Dibuang. Bikaumin rafi'in. Kok iso dibuang lewat? Ai bikaumin awal dulu. Ai nah hayatnya ini dirafi'in lah. Dirafi'in kan jer rafi'in. Ditakdirkan kaumin. Bikaumin rafi'in. Rafi'ina sifat, mana mausufnya? Kaumin dibuang. Lo gak ada kan di sini? Yo, dibuang takdirnya. Bikaumin rafi'ina aku fahum. Fakalimat aku fahum beramal kan? Dari mana? Dari rafi'in loh. Nah rafi'in itu kenapa? Jer gak ya? Itu mana jer? Tapi ditakdirkan ono kaumin yang dibuang. Ay bikaumin rafi'in. Rafi'in itu apa? Sifat. Ana mausufnya? Kok ganti? Kok gak ada di bait? Yo, gak ada di bait. Tapi ditakdirkan ada. Oh no way. Jelas insyaAllah. Wis. Wadhaba al-fash ila annahu ya'mal. Pendapat Ahfash, isim fa'il itu beramal. Apa-apa? Wa illam ya'tamid ala syai' min dzalik. Meskipun dia tidak bersandar sedikit pun dari yang di atas. Dia beramal bebas. Bersandar atau enggak ada masalah. Contoh nih. Wastadalla biqawli khabirun banu lihbin. Mana saja? Banu lihbin. Apa yang terjadi ya? Fa'il dari khabir. Apakah khabir itu bersandar pada apa-apa? Enggak bersandar sama sekali. Tapi dia beramal. Bukti kata Ahmad, gono masalah. Isim fa'il itu beramal meskipun tidak bersandar apa-apa. Jawabannya ono wae. Engkau jawabannya ki. Wadhalika li'anna banu lihbin fa'ilun bi khabir. Ma'anna khabiran badal khabir lam ya'tamid kok bersandar apa-apa. Wa ujiba dijawab. bi'anna nahmiluhu alat takdim wa ta'khir. Kita ambil takdim wa ta'khir. Maksudnya, banuli bin mubtada khobarnya. Khobir adalah khobarnya. Jadi bukan khobir isim fa'il wa apa namanya? Apa? Banuli dapat sebagai fa'il. Jadi gini maksudnya. Oh no, Evan. Jenengin nahu itu bulut. Karena khobirun. Khabir kan nabai sifat kan? Termasuk sifat musyabahat kan? Setelah amal-amalan fi'il kan dia? Maka, ya mana jadi fa'il? Ini sifat. Nah sini kan? Sekarang khabir besar dengan apa? Gak apa-apa dia. Gak sifat sama. Gak ada ini. Masa gak ada apa-apa. Kata apas gak apa-apa. Isim fa'il ini kan gak ada alnya kan? Nah, kalau ada alnya, kalau gak ada alnya, kan seharusnya memiliki syarat, syaratnya harus bersadar dengan sesuatu, ya kan? Ah sekarang kalau yang di sini nggak ada sadarnya apa, kata fat ini beramal ini, basrun gampang, ada, ini dulu faedah, ini mutada, ini khobar, hari ini jadi mutada, khobar mukot, mukotjam, mutada, muakor, dulu, jelas. Enak itu siapa nih? Jadi ini duduk masalah kita. Masalah kita lain. Ini mubtada, ini khobar, ini mubtada. Ngendel maksudnya. Fadanu, makanya wajib bi'anna nahmiluhu kami bawa alat takdir wa takdir ay mubtadanya mu'akhir khobarnya mukaddam. Fadanu lih bin mubtadaun wa khobirun khobaruhu. Weh Waruda, kritikan mana? Gak iso. Ini kritikan Al-Akhbar. Waruda terbantah. Bi'anna la yukhbar bil mufrad anil jam'i. Mana jama? Bani kan jama. Mana aku tada khobar? Khobar kan mufrad. Bani kan apa jama? Gak bisa. Gak bisa. Contoh nih. Muhammaduna qaim, boleh enggak Muhammaduna qaimun? Enggak boleh kan? Harus seiring dengan bilangan kan? Enggak bisa Indonesia, enggak iso. Kamu letakkan di sini itu mubtada enggak iso, soalnya khobari mufrad, mubtada jamak. Enggak iso. Wah, dibantah mana? Bantah mana? Bi anna fa'ala aina fa'il, aina fa'il? Khobir kan fa'il kan? Iya kan? Bi'anna khabiran, bahasanya ikut wadan fa'il, itu khabir, kot istakmal il-jama'ah, bisa dipakai untuk jama'ah. Kamu kan masalah, ya benar lah fatimu, kot. Tapi kalau ikut wadan fa'il, itu bisa dipakai jama'ah. Terlalu di, kakau ditarah, wal malaikatuh, ba'da zalika. Ah, mana kecapa gak malaikat? Jama'ah, mana khabarnya? Zahir, ya kan, khabar. Boleh apa? Mufrodkan ya kan? Tapi bisa dipakai untuk jamak iso wae. Apanya? Sahihnya toh kan semata kan bagi dari fa'il. Hah? Apa? Bala kok. Isim fa'il tapi bagian isim mustabahat. Oh, orang masalah itu bagian unuai. Suatu mustabahat kan hampir mirip dengan apa isim? Isim fa'il. Baik, lanjut sekarang. Khabirun. Baik. Oh no, sembuhan siapa ni? This an-nawrabi min al-asma alat ta'malu amal fili amsilatul mubalagha. Amsilatul mubalagha. Sekarang yang nomor 4. Wa ya khamsatun fa'alun fa'ulun mif'alun fa'ilun fa'ilun. Iku wazani. Asmaul mubalagha memiliki berapa jan? 1 2 3 4 5. Fa'alun, fa'ul, mif'al, fa'il wa fa'il. ditulis amsilatul mubalaghah huwa ismul fa'il. Dia itu asalnya ism fa'il. Huwila dipindah sighatuhu huwila an sighatihi al mubalaghah. Huwila an sighatihi lil mubalaghati, bukan li. Lil mubalaghati wa taktsir bil fi'li. Jadi amsilatul mubalaghah itu isim fa'il, cuma dirubah bentuknya untuk mubalaghah. Mubalaghah berlebihan apa taktsir, memperbanyak perbuatan. Jadi kalau kita bilang dharibun itu sekali pukulan kan, kalau burab apa? Kalau burab berkali-kali memukul dan banyak mukul, inti lo burab. Makanya ketika dalam hadis tentang apa, siapa yang ketika harus mengatakan dia itu burab apa? Muawiyah itu sahabat Muawiyah, bukan dharib, burab. Muawiyah itu suka mukul, gak sekali dua kali burab, mubalaghah. Aik banyak pukulannya. Sarik mencuri, kalau surat suruh ya, aku mencuri nih. Jadi itu asalnya isim fa'il, cuma bentuknya mau dirubah menjadi bentuk yang khusus yang tujuannya mubalaghah dan karena seringnya perbuatan itu. Wis. Apa itu? Darab, darab. Darab yulakumu. Darab. Ya wis. Jelas ini insyaallah? Jelas. Lanjut. Aduh Stefan, sedang. Baik. Akhul harbi labbatan ilaiha jilaya. Enak saat ini. Labbatan, jika tuba, lagu. Mana yang jika makmulinya? Jilaya makmulun, bi dari labbatan. Wakala akhul darubun binasli saifi suka simani. Enak saat suko dia beramal dari dhurub. Wa qalu innahu la min harun bawaika. Ana Said la min har bawaika, bawaika maghri la min har. Wallahu sami'un du'a man da'a. Ana Said sami'un, mana dia beramal kan, mana beramalnya doa. Wa qala sa'ir atani annahum majikuna irdi. Aina saja ini? Irdi. Dari mana? Majikun. Dia adalah ikhtajan failun. Wa aktarul khumsa fi istimalan as-salatul awal. Dan lima contoh tadi itu yang paling banyak dipakai adalah lima, tiga yang pertama. Yang pertama fa'al wa fa'ul wa mis'al. Wa aktarul khumsa, dan paling banyak lima di atas istimalan pemakaiannya adalah as-salasatul uwal. Al-uwal yaitu apa ya kawan? Fa'al wa fa'ul dan apa? Mif'al. Wa qulwa ana qulwa, dan paling sedikit dah pemakaian adalah apa? Dua yang lain. Mana yang lain? Fa'il dan fa'ilun. Wa qulwa taqtadi taqrar fi'il. Dan lima perkara ini menuntut terulang-ulangnya perbuatan itu. Itu namanya mubalaghah. Takrar al-fi'l, terulang-ulangnya perbuatan tadi. Fala yuqal darrab liman daraba maratan wahida. Enggak boleh dikatakan darrab bagi orang yang memukul sekali saja, enggak boleh. Wa kadza al-baqi. Begitulah yang selainnya. Wa ya fit tafsil, sedangkan aswal mubalaghah dalam masalah perincian wal istirah kasmil fa'ili sawa, podo karo isim fa'ili sama saja. Masalah perincian wasyurut sama saja dengan isim isim fa'il. Wa i'mal wa qawlu sibai wa sahabi, dan ismal mubalaghah ini beramal, bisa beramal hada qawlu sibai dan kelompok-kelompok sibai. Wa hujjatuhum fi dzalika sama, dan hujjatnya mereka yang beramal adalah sama'i min kalamil arab. Nah, walhamlu ala asliya. Alasan kedua, karena membawa pada asal alasnya. Wallah ismul fa'il. Karena isim al beramal, maka dia beramal juga. Itu si bawai, pendapat si bawai. Kenapa asmaul balaw itu beramal? Dua alasan. Asma yang kedua apa? Dikembalikan pada asalnya. Apa asalnya? Isim fa'il. Isim fa'il beramal, ini juga beramal. Lah, li'anna muhawwalatun anhu liqasdil mubalaghah. Karena asmaul mubalaghah awalnya itu kan isim fa'il, lalu muhawwalatun, lalu dirubah sifatnya liqasdil mubalaghah, tujuannya untuk mubalaghah. Jadi asmaul absatul mubalaghah itu asli isim fa'il, lalu dirubah tujuannya untuk mubalaghah. Walam yujiz al-kufiyuna i'mala syai'in minna kufiyun min lisimana. Kufiyun tidak membolehkan beramal sedikit pun, enggak boleh. Amsilatul mubalaghah enggak boleh beramal sama sekali. Alasannya li mukhalafatiha li auzanil mudhari' wa li ma'nahu. Alasannya karena menyelisih wazan-wazan mudhari' dan maknanya mudhari'. Perhatikan. Sekarang dzarab. Apakah sama dengan diri? Hah? Wazannya sama enggak? Enggak sama kan? Sama kayak apa? Enggak sama. Maknanya sama enggak dengan diri? Enggak sama kan? Kalau lihat diri kan memukul bisa satu, bisa dua, bisa tiga kan? Kalau baru kan harus banyak. Secara makna berbeda, secara wazan berbeda, ya enggak bisa disamakan dengan. Dengan apa? Dengan? Dengan isim fa'il. Karena isim fa'il kan dhorir. Isim fa'il apa? Harus sama harokatnya, kenapa? Sukunya kan? Ya enggak, Ikhwan? Isim fa'il kan harus sama dengan isim mudhorinya kan? Lah sekarang, dhorir ini gimana kamu samakan dengan isim fa'il? Wong, dia itu enggak sama dengan isim mudhorinya. Ngerti? Ah, dalam segi mana? Juga enggak sama. Ya kalau begitu, dhorir enggak bisa beramal. Gitu katanya. Kata siapa ini? Kata Kusiu. Oh no way. Hei. Terus gampangnya Paul. Bagaimana dengan yang asal ini? Yang syarahid. Yang dibaca nasa. Bagaimana syaratnya? Dijawab oleh Kusiun. Wahamalu nasbal ismi. Dan mereka membawa nasabnya isim. Allah tidak ada yang jalan surah asal waliqa. Ala takdir fi'il fi'ili muqaddar. Enak Paul. Lefan. Jadi kalau segini. Sami'un. Ya, deh. Ini sekarang sami'un du'a'a manta'a. Kok dibaca langsung ini? Nah, sebabnya gampang. Artinya sami'un yasma'u. Pilih mukadjar. Jadi doa ini bukan mangsuk gara-gara sami. Sami ini kan apa? Amsilatul mubalaghah, gak bisa beramal. Duh, kok ada nasab? Yo, datang nasab karena ada fiil yang mukaddar. Itu yang maksudkan. Muhammad, ya sikul apa kait? Nah, belum Muhammad. Wa hamalu nasbal ismi alladhi ba'da, dan mereka membawa nasabnya isim yang jatuh setelahnya ala takdir fi'lin, atas takdirnya fi'lin. Jelas ini? Wa mana'u taqdimahu alaih. Dan mereka melarang apa taqdim? Mendapatkan apa? Maful lebih dari? Tadi kan sini. Begini. Mereka enggak boleh baca begini. Doa a kami umanta'a. Enggak boleh. Enggak boleh. Maful be mandahului tadi enggak boleh. Enggak boleh. Kufi ngomong itu gak boleh. Gak boleh. Makmur mendahului amil gak boleh. Gak boleh. Terus lanjut. Waridu alaim terbantah kaulu kufirin. Terbantah kaulu kufirin dengan kelompok amal asal gak anak kelompok. Nah gimana sekarang? Apa asal? Makmur kan? Aina amil. Loh kok ini kok mendahului ini? Kufin kalah sudah. Terbantah kalau kufin. Lah kan gak boleh. Makmulnya gak boleh apa? Mendahului amilnya. Terbantah kufin itu dengan kaul arab. Amal asalah fa'ana sarab. Aku minum. Sekarang asal kenapa dia rasab? Mana amilnya? Sarab. Naam ikhwan. Walam yusis ba'dul basriyin i'ma fa'ilan wa fa'il. Sebagian basriyin lagi mengatakan ini kan omongnya basriyin. Lebih khusus sebagian basriyin mengatakan enggak boleh beramal fa'il wa fa'il. Kalau tiga boleh, kalau dua enggak boleh. Tiga depan boleh, kalau dua enggak boleh. Berikan tiga di atas boleh. Yang pertama kan, yang dua enggak boleh. Mana yang dua? Fa'il enggak boleh. Ono mana? Wa jaza al-jarmi i'mal fa'il duna fa'il. Kalau fa'il boleh kata jarmi, wa fa'il itu katanya kalau fa'il boleh, kalau fa'il enggak boleh. Li'anna ala wa sini fi'il fa'alima fa'ima. Kalau fa'ilun ini boleh. Tadi kita dalam alima kan? Nah kalau fa'il itu kita dalam golwa jarmi. Enggak boleh kata jarmi. Fulatonya wasawa apa? Qaulu basirin soal lagi dari guruku. Wasawab i'maluhu kulwa liwurudi sama. Dari guruku yang benar itu beramal semuanya boleh karena samanya terdengar dari sananya. Fit sampai di sini insyaallah. Al-Asr ada mutakdir. Faidah Asr Al-Asr ada mutakdir. Faidah anak Allah. Baliknya sampai balik. Allah dzawwa dalalannya ayat ayat ayat ahdobatit yakmani wahua wahua limadi terus ya annallaha akbaran nabiyahu Muhammad ba'da usulu hadir hadap hadap hadap ba'da ba'da usuli juga usuli usuli jadinya peristiwa ini usuli abal hadap terus bi ai yukridoyo apa yukridoyo itu dulu ya dibuat mawa kawas itu an anak bayu abbaru anhu jenis goreng terus potong tidak memang ini tapi memang ini hadir ayat al-kalima jadi mu alat saya lagi potong tidak hadir ayat al-kalima jadi mu alat kiroati kiroati tanwin balirin dibandingkan kembali dengan wanak di amrahu terus apa asluhu ya kulliha li sama iha min al-arab i'malu kulliha i'malu kulliha li sama iha min al-arab kaza kolam kola syekhu Abu Arif deh iya saya nyamper Abu Hilal Abu Hilal yang ada Abu Hilal Kira. Kalau ini tanya sama Kristen ya, jawab betul.